Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pembahasan yang lalu, alhamdulillah, kita masih berkaitan dengan perkara yang diistilahkan oleh para ulama, yaitu al-asma wal-ahkam, yaitu tentang penamaan golongan-golongan manusia, apakah dia itu mukmin atau fasik atau mubtadi atau kafir, dan ahkam berkaitan dengan hukum orang-orang itu di dalam agama ini dan di akhirat kelak. Baik. Dan tanbih kemarin dari Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ta'ala, ketika seseorang tawakkuf, yaitu berhenti, tidak menetapkan secara pasti tentang hukum pelaku dosa dari dosa-dosa besar, dan ketika seorang zahirnya muslim, kemudian dia melakukan dosa dari dosa-dosa besar, maka tentang perkaranya di akhirat itu tawakkuf. Kita tawakkuf padanya, maksudnya tawakkuf kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Cuman hal ini tidaklah menghalangi kita untuk menghukum mereka di dunia. Nah, tidak menghalangi kita untuk memberikan hukuman di dunia. Baik. Kalau itu kemaksiatan, ya kembali kepada penguasa, apakah mau dihukum dera ataukah dihukum ta'zir ataukah di penjara dan seterusnya. Untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan olehnya, kalau itu kebid'ahan juga, misalnya dengan di boikot, dikucilkan dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahullahu taala, wa kitabullahi yubayyinu dhalik, fa inna Allah sannafa al-khalqa fihi thalathata asnaf. Ya. Mana? Ini hilang, ini tempat saya ini. Mana ini apa? Ini. Saya mana? Hah? Yang masih tersisa tandanya di sini. Wahuna yadhar walatul tarafain. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, walakin baqiya huna iskalun yaridu ala kalami syaykhi rahimahullah, وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. طيب. Dan Di sini ya kawan, tersisa iskal yang muncul pada perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu bahwasanya pembuat syariat ini telah menamakan sebagian dosa-dosa dengan lafaz kufur, disebut kufur. Nah, qala Allah ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ini juga Nabi mengatakan sibabul muslim, yaitu mencaci maki orang muslim itu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu kekufuran. Pembunuhan terhadapnya itu merupakan kekufuran. Hadits muttafaqun alaihi min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tarji'u ba'di kuffara yatribu ba'dukum riqaba ba'din. Nabi mengatakan, jangan kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir yang sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain, yaitu mengarahkan pedangnya untuk saling bunuh-membunuh. Ini maksudnya. Wa idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Nabi mengatakan juga, apabila salah seorang atau seorang laki-laki mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka sungguh salah satu dari keduanya telah membawa enam dosa kekufuran tersebut. Faqad ba'a biha, telah kembali dengan membawanya, yaitu dengan membawa enam dosa kekufuran. Ini hadis-hadis ikhwan muttafaqun alaihima min hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Faqala sallallahu alaihi wa ala ahli wa sallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Faman kanat fihi khasalatun minhunna kana fihi khasalatun minan nifaki hatta yada'aha. Iza haddatha kadaba, wa iza wa'ada akhlaf, wa iza ahada ghadar, wa iza khasama fajar. Empat perkara yang siapa saja empat perkara tersebut ada padanya, maka dia adalah munafik khalis. Nah, yaitu munafik yang murni, atau dengan istilah lain munafik 100%. Dinamakan khalis ikhwan li syiddatin nifaqi indah. Taib. Ini maksudnya dinamakan khalis. Yang dimaksud dalam hadis, kalaupun makna zahirnya bagi munafiqun khalisan, tapi itu munafik 100%, munafik murni. Ini makna zahirnya, tapi yang dimaksudkan di sini disilahkan dengan munafiqun khalisan ay li syiddatin nifaqi, dikarenakan kuatnya kemunafikan padanya. Walaysa al-maqsudu annahu sara munafiqan khalisan kafiran yubtinul kufra wa yudhirul iman. Dan bukanlah maksud di sini dia menjadi munafik murni yang kafir, bukan, yang sifatnya menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Ini beda. Kenapa? Karena perkara-perkara nifak yang disebutkan dalam hadis ini adalah nifak amali. Maksudnya kalau seorang kok terkumpul perbuatan-perbuatan ini, maka memang sangat kuat sifat kemunafikan padanya. Cuman belum sampai kemudian dengan hal tersebut dia dihukumi apa? Kafir. Apabila berkata berdusta, dan siapa saja yang ada padanya sebagian dari empat perkara itu, maka padanya berarti sifat dari sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, jika dia berbicara berdusta. Kalau berbicara berdusta, Oleh karena itulah sifat kadzib akhwan termasuk di antara sifat mendasar dari orang-orang munafik. Mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Na'am, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah, tapi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menipu mereka. Wa'ida wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza ahada ghadar, apabila tiabah membuat suatu perjanjian persetujuan maka dia juga yang mengingkarinya. Wa idza khasama fajara, apabila berselisih dia berbuat curang. Baik. Hadis muttafaqun alaih min hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, dan tidaklah seorang pencuri di saat dia mencuri dia itu mu'min. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang meminum khamr tatkala dia meminumnya dia itu mukmin. Wat taubatu ma'rudatun ba'du, dan taubat dipaparkan setelah itu. Ini juga hadis-hadis ikhwani fillah yang butuh untuk seorang memahaminya dengan benar, mengembalikan pemahamannya kepada para ulama. Karena bukan yang dimaksudkan di sini berarti seorang ketika berzina langsung dia dinyatakan kafir. Ketika mencuri langsung dikatakan kafir karena dikatakan di sini wah tidak beriman. Demikian pula ketika minum khamr. Nah ini nah pentingnya ikhwan kita mengembalikan pemahaman hadis kepada pemahaman para a'immah, pemahaman para salafun as-salih ridwanullah alaihim. Karena mereka yang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat. Kemudian para sahabat memahamkan hal itu kepada para tabi'in dan diteruskan kepada para atba'ut tabi'in dan seterusnya. Oleh karena itulah di antara sebab awal tersesatnya orang-orang Khawarij ikhwani fillah ketika apa? Mereka merasa cukup dengan pemahaman sendiri. Merasa cukup dengan pemahaman sendiri. Ini dalilnya. Ini dalilnya, ini yang aku pahami. Kami mengikuti dalil. Dalilnya sama, akhwat. Dalilnya sama, akan tetapi butuh di sini apa? Memahami dalil dengan benar. Nah, beristimbat dengan dalil yang benar. Karena apa? Orang-orang Khawarij juga apa? Mengatakan dengan dalil-dalil. Sebagaimana disebutkan di awal, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ini Al-Qur'an. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tapi apakah mereka benar dalam memahami itu? Tidak. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yamruku minad-din kama yamruku sahmu minar-ramiyah." Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah ketika dia menembus sasarannya. Jadi saking kuatnya anak panah yang melesat dengan cepat ikhwan fillah mengenai sasaran dan tembus sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersisa di anak panah. Tidak ada yang nempel. Tidak ada yang nempel sama sekali di anak panah itu. Nasallallahu al-afiyata wa salam. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, bainal muslimi wa bainal kufri tarkus salah. Antara muslim dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Rawahu Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ataka hinan fasaddaqahu aw ata mar'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa saja mendatangi kahin, mendatangi dukun, kemudian membenarkannya. Datang ke dukun, bertanya, kemudian dibenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu. Atau dia mendatangi istrinya dari arah duburnya, yaitu menggauli istrinya tapi dari duburnya, maka ini dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pada hadis ini kan penyebutan tentang kahin, man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ini memiliki penguat-penguat yang sahih dengannya. Di antaranya hadis Jabir dalam riwayat Al-Bazzar, sanadnya hasan untuk hadis Jabir sendiri. Dan juga memiliki jalan yang lain dari Abi Hurairah dan penguat juga dari Imran bin Husain. Taib. Yang dengan penggabungan ini afanifillah, penetapan bahwasanya siapa saja yang mendatangi dukun kemudian membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini riwayatnya sahih. Adapun berkaitan dengan man ata imra'atan fi duburiha, siapa saja yang mendatangi istrinya dari arah duburnya, yaitu menggaulinya taib melalui dubur, maka untuk riwayat ini kawan riwayat yang lemah taib. Riwayatnya lemah. Walaupun jelas berdasarkan dalil yang lain bahwasanya perbuatan itu merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah maka sungguh dia telah kafir. Hadits ini akhwan lahu syawahid yuhasan bih. Memiliki penguat-penguat yang bisa dihasankan dengannya. Telah kita lewati dulu dengan lafaz man halafa bi ghairillah faqad asyrak, ini lebih masyhur. Rawahu al-Hakim bi hadha al-lafaz. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, thintani min fi ummati huma bihim kufrun. Dua perkara pada umatku yang keduanya itu, yang dengan sebab keduanya itu taib, padanya kekufuran. Atau tintani min ummati, tintani fi ummati huma bihim kufurun. Dua perkara pada umatku yang dengan keduanya kawan mereka terjatuh dalam kekufuran. At-ta'nu fil ansab, yang pertama celaan terhadap nasab-nasab. Wa niyahatu 'alal mayyit, dan niyahah atas mayyit. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Wa nadhairu dzalika katsiran, dan yang semisal itu banyak. Pun dalil-dalil yang keadaannya seperti ini, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala namakan sebagian dosa dengan kekufuran. Taib, dihukumi dengan kekufuran. Yang di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Yang tentunya hal itu beliau sampaikan dengan wahyu dari Allah. Nah, bagaimana menjawabnya? Wal jawab anna ahla sunnah muttafiquna kulluhum ala anna murtaqibal kabirati la yakfuru kufran yungqalu anil millati bil kulliyah. Taib, atau bisa di mabni ma'lum yang lebih bagus, itu mabni ma'lum tempat kalian diharapkan jawab yang kulu. Nah, dengan mabni ma'lum lebih bagus yang kulu. Bahwasanya ahli sunnah itu telah bersepakat secara keseluruhan bahwasanya murtaqibal kabirati la yakfuru kufran yang kulu anil millati bil kulliyah. Kama qalatil khawarij. Jadi ahli sunnah telah bersepakat secara keseluruhannya bahwasanya pelaku dosa besar tidaklah kafir dengan kekafiran yang memindahkan dia dari agama secara keseluruhan. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang khawarij. yang mereka mengatakan pokoknya pelaku dosa besar ya, nah, berpindah dari kondisi muslim menjadi kafir secara totalitas. Kenapa ahli sunnah mengatakan demikian, ikhwan? Idlau kafara kufran yang kulu anil millati lakana murtaddan yuqtalu ala kulli hal wala yuqbalu afwaliyil qisas. Sebab seandainya pelaku dosa besar itu kufur dengan kekufuran yang memindahkan dari agama ini menjadi apa? Kafir secara murni, secara totalitas, maka jadinya dia adalah apa? Murtad. Jadinya dia murtad yang dibunuh dengan sebab kemurtadan tersebut pada semua kondisinya. Tidak bisa dimaafkan. Tidak diterima ya pemaafan dari apa? Wali qisas, yaitu dari ahli atau dari wali orang yang dibunuh pada perkara pembunuhan. Karena wali qisas, maksudnya wali qisas yaitu anggota keluarga dari orang yang terbunuh. Paham? Ketika ada seorang membunuh muslim, waliyadzubillah, muslim membunuh muslim dengan sengaja, maka pihak yang terbunuh boleh menuntut qisas. Tapi boleh juga ikhwan mereka memaafkan. Nah, seandainya itu kekufuran, apakah diterima pemaafan? Tidak, harus dibunuh karena dia murtad, ya tidak. Nah, tapi ketika pembunuh muslim dengan sengaja, ikhwan, kok ternyata diberi pilihan kepada pihak keluarga yang terbunuh, apakah menuntut qisas ataukah memberikan pemaafan dengan menuntut diyat saja? Taib. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya tidak sampai murtad. Karena kalau murtad ya tidak ada pilihan kecuali dipenggal, dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengubah agamanya dari muslim menjadi kafir, maka bunuhlah. Wala tajril hududu fi zina was-sariqati wa syurbil khamr, dan tidak akan berlaku hukum had pada zina, pada pencurian dan pada minum khamr. Karena zina untuk selain yang muhsan itu dicambuk berapa kali? Seorang yang berzina tapi dia belum menikah. Berapa kali, Abdurrahman? Abah Sukaina. Dicambuk 100 kali. Kalau sariqah orang yang mencuri, maka hukum hadnya diapakan? Dipotong tangannya sampai pergelangan tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan keduanya, yaitu pencuri laki-laki maupun perempuan. Wasyurbul khamar, dan minum khamar. Ini juga diberi hukum had dengan dicambuk. Taib. Dan terjadi khilaf tentang hukum had cambukan bagi peminum khamar. Wa hadzal qawlu ma'lumun butlanuhu wa fasaduhu bid-darurati fi dinil Islam. Dan perkataan ini, yaitu perkataan orang Khawarij, itu perkara yang diketahui kebatilannya dan kerusakannya secara darurat di dalam agama Islam. Dalam artian semuanya paham. Kalau orang-orang yang terjatuh dalam dosa itu tidak langsung dikatakan kafir. Muttafiquna ala annahu la yakhruju minal imani wal islami wa la yadkhulu fil kufri wa la yastahiqqul hud khuludu ma'al kafirin kama qalatil mu'tazilah. Dan ahlu sunnah pun bersepakat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidaklah keluar dari keimanan dan keislaman, dan tidak pula masuk ke dalam kekufuran, serta tidak pantas untuk kekal di dalam neraka bersama orang-orang kafir sebagaimana dikatakan oleh orang-orang mu'tazilah. Kenapa? Karena orang mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar keluar dari iman. keluar dari iman dan di neraka kekal kelak. Fa inna qaulahum batilun aidha, sebab sesungguhnya perkataan orang-orang Mu'tazilah batal juga. Idh qad ja'ala Allahu murtakibal kabirati minal mu'minin, sebab Allah telah menjadikan pelaku dosa besar masuk dalam deretan kaum mukminin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas pada masalah pembunuhan. Ila angkal, sampai pada perkataan Allah, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf. Maka siapa saja yang memberikan pemaafan kepada saudaranya atau orang yang melakukan pembunuhan kemudian diberi pemaafan dari saudaranya, maka hendaknya dia mengikuti dengan ma'ruf. Menunjukkan di sini boleh memaafkan. Kalau seandainya dia kafir, tidak boleh dimaafkan karena murtad, harus dibunuh. Kemudian falam yakhrujil qatilu minal ladina amanu. Orang yang membunuh itu tidak keluar dari deretan orang yang beriman, karena di awal dipanggil dengan panggilan ya ayyuhal ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan orang yang melakukan pembunuhan masih kategori mukmin, walaupun mukmin yang berdosa, mukmin yang kurang imannya. Ini sisi pendalilannya untuk membantah orang-orang Khawarij, cuma karena membunuh dengan sengaja dosa besar, tapi Allah Subhanahu wa taala masih panggil mereka dengan ya ayyuhalladzina aman. Kemudian juga yang kedua pendalilannya, masih diberi peluang untuk dimaafkan. Kalau seandainya dia itu kafir, berarti murtad, tidak dimaafkan. Karena hukumnya harus dibunuh. Kemudian sisi yang lain, akhwan, faja'alahu akhan li waliyil qisas, dan dijadikan saudara bagi wali qisas, min akhihi, disebut sebagai saudara. Saudara di atas keislaman. Wal muradu ukhuwatuddin wa bila raib, dan yang dimaksud di sini adalah persaudaraan secara agama, tidak ada keraguan padanya. Berarti ada tiga pendalilan di sini dari ayat, diingat-ingat. Wa qala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma ila an qala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Pada dua ayat di surat Hujurat, ikhwan. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin, mereka saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya, dan berperang saling bunuh-membunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Taib, fanusu wasnususul kitab wa sunnati wal ijma' tadullu ala anna zani wassariq wal qadhif la yuqtal, dan nas-nas dari alkitab dan sunnah serta ijma' menunjukkan bahwasanya orang yang berzina dan pencuri serta qadhif itu yang menuduh wanita suci berzina, tuduhan palsu itu, mereka semua la yuqtal, tidak dibunuh dengan sebab dosa itu. Bal yuqamu alaiha, bahkan ditegakkan atasnya hukum had. Kalau pezina, maka hukum hadnya jika bukan muhsan, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Kalau itu zina muhsan, maka itu dirajam sampai mati. Kalau pencuri, kalau sudah mencapai batasan nisab pencurian, maka dipotong tangannya. Berapa dulu nisab pencurian? 400 ribu. Hitungannya bagaimana dulu? Ditujuk lagi. Kita lewati dulu dalam fikih muyassar. Batasan hukum had mencuri, Pak. Sehingga dia pantas dipotong tangannya. Taib. Wal kadzib, dan yang menuduh wanita terhormat dengan perzinaan, maka dicambuk berapa kali ini? Abu Zurah, 80 kali. Taib wala yuqtal, tidak dibunuh. Nah, padahal ala annahu laisa bimurtad, maka ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidaklah murtad. Taib wa qad thabata fi sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kanat indahu li akhihi al-yawma madlamatun min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dirhamun wala dinar in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi faturihat alaih thumma ulqiya fil nar wal iyadu billah akhrajahu fi sahihain. Dalam hadis ini yang dimaksud dengan hadis qisas, qisas di akhirat, tapi yang qisas di akhirat ya dengan amalan. Siapa saja yang memiliki kedzaliman terhadap saudaranya pada hari ini, baik berupa kedzaliman terhadap kehormatannya, menodai kehormatan saudaranya dengan membicarakan kebohongan-kebohongan atas nama orang itu misalnya, mencela, menyebutkan aib-aibnya, atau sesuatu kedzaliman apapun terhadap saudaranya, maka mintalah kehalalannya dari orang tersebut pada hari ini selama masih hidup, sebelum tidak lagi bermanfaat dirham, tidak pula dinar. Dan sungguh apabila perkaranya di akhirat, nah, kembalinya apa? Pada perkara qisas dengan amalan soleh. Tidak bermanfaat dirham dan dinar sebagaimana disebutkan di sini. Jika dia memiliki amalan soleh, maka akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezalimannya. Tapi jika dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka diambil dari orang yang terzalimi keburukan-keburukannya, kemudian dipikulkan kepadanya, kemudian baru orang yang zalim tersebut dilemparkan ke neraka. Baik, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik, makanya perkataan akhrajahu fi sahihain dikatakan oleh Syekh Albani wa lam arahu fi sahihi Muslim. Jadi ini kekeliruan karena hadis tidak ada dalam Sahih Muslim. Jadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja. Yang juga keliru seperti ini Syekhul Islam Ikhwan, dan kemungkinan memang Imam Ibn Abil Iz menukil dari apa? Dari Syekhul Islam. Karena Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah mengatakan fi sahihain juga. Sebagaimana kita ketahui, Syekhul Islam kebanyakan kitabnya Ikhwan dari fatwa dan dari apa, hafalan. Makanya sesuatu yang lumrah kalau ketika ada dalam benak beliau dikiranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ternyata hanya ada dalam Sahih Bukhari. Qala fa thabata anna adh-dhalima yaqulu lahu hasanatun yastawi al-madhlum minha haqqan yastawfi al-madhluma fiha haqqan atau yastawfil madlumu minha haqqah. Telah sabit bahwasanya al-zalim, orang berbuat zalim, yakunu lahu hasanat. Taib, dia memiliki kebaikan-kebaikan. Dalam hadis ini iya kan, dihitung kebaikan masih iya kan. Kalau dia punya kebaikan, orang yang zalim itu, maka diambil kebaikannya, diberikan kepada yang terzalim. Taib, yang orang yang terzalim tersebut menuntut dari amalan kebaikan tersebut haknya. Berarti dia masih memiliki kebaikan. Kalau dia murtad, maka semua kebaikannya terhapus. Ini pendalilan dari hadis. Maka tadi katsabata fi sahih ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma ta'udunal muflisa fiikum. Apa yang kalian anggap orang bangkrut di antara kalian? Qalu al muflisu fiina man la dirham lahu wala dinar. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar. Maka Nabi mengatakan al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati wa lahu hasanatun amsalul jibal. Muflis, orang yang bangkrut, adalah orang yang datang pada hari kiamat dan dia memiliki kebaikan semisal gunung-gunung. Fa ya'ti waqad syatama hadza. Nah, kemudian dia datang tapi dia dulu di dunia setelah mencaci orang ini. Wa akhadha mala hadza, dan mengambil hartanya orang itu. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang itu. Wa qadzafa hadza, menuduh orang yang lainnya lagi. Wa daraba hadza, memukul orang ini lagi. Berbuat kedzaliman yang banyak. Fa yaktasu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati, maka orang ini meminta kisos dari kebaikan-kebaikannya dan orang yang lainnya meminta kisos dari kebaikan-kebaikannya terus. Fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fi an-nar. Kalau sudah habis kebaikannya sebelum dia melunasi tuntutan-tuntutan tadi yang wajib atasnya, maka diambillah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang yang dizalimi, kemudian dipikulkan kepadanya, kemudian dia dicemplungkan ke dalam neraka. Sahih rawahu Muslim dari Abi Hurairah. Faqad qala ta'ala innal hasanati yudhibna sayyi'at, padahal Allah telah mengatakan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Ah, dalla dzalika 'ala annahu fi hali isaatihi ya'malu hasanatin tamhu sayyi'atihi wa hadha mansutun fi mawdhi'ih. Ini menunjukkan bahwasanya di saat dia melakukan keburukan, dia juga di sisi yang lain melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan itu. Nah, dan ini dijelaskan secara gamblang dan panjang lebar di tempatnya sendiri. Syahidnya bahwa dari hadis-hadis ini pahami dengan baik bahwasanya, nah, contoh dalam hadis muflis tadi, dia melakukan dosa-dosa besar tapi tetap ditetapkan dia memiliki kebaikan, menunjukkan dia tidak kafir, karena kalau dia kafir murtad tidak ada kebaikan yang tersisa. Ini pendalilannya. Baik, sehingga apa yang diyakini oleh Mu'tazilah dan kawan jelas merupakan kebatilan. Cuman seorang sunni, terlebih lagi talabatul ilm, harus memahami dalil yang bisa mematahkan hujah mereka. Taib, karena itu syubhat. Syubhat. Dan syubhat ikhwani fillah yang bisa melawannya adalah apa? Orang yang memiliki ilmu, para penuntut ilmu. Taib. Nasallallahu taufik was sadad walhamdulillahirabbil alamin.